New Pantura Live Music. Dong San Community. Satu lagu spesial buat Mas Ucil yang dari Dong San Community. Terima kasih udah ngasih bonus tadi ya. Puing-puing kenangan masa lalu, mimpi-mimpi indah hanyalah sebut. Lupakan itu semua, yang lalu biar berlalu. Biarkan itu semua terkubur bersama. Podho wae. Ajaku malah menyelam sambil minum air.